Seakan kau tahu betapa ku mencintaimu. Kau terangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi. Kau telah tinggal dalam palung hati. Jangan kau merais lagi, tak sanggup aku melihatnya. Sekarang kau pilih diriku atau dirinya. Kau tuliskan cerita tentang engkau dan dia. Membuat hatiku semakin sudah usai.